صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب مسجد النور يعني ملاك الله سبحانه وتعالى، الحمد لله marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita bisa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari menunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibal salimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, khususnya dengan kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita, yang ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa muhasabah dan muraqabah, introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani dari sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan akan lebih berkah dan akan lebih penuh dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman, dengan Islam, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tentunya senantiasa menjadikan kita muhasabah dan introspeksi diri kita dengan keimanan kita, untuk jangan sampai kemudian kita merasa aman, untuk jangan sampai kita merasa memiliki jaminan akan keselamatan dengan keimanan kita, bebas dari gangguan, bebas dari berbagai penyakit. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, iman yang dengannya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bekal iman inilah seseorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya, tergantung bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang senantiasa kita introspeksi dan mengoreksi diri kita. Bagaimana di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Ya Allah, siapa yang mewafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas Islam. Dan siapa yang mewafatkan dari, siapa yang kau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah di atas Islam. Dan siapa yang kau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas iman. Karena dengan iman inilah modal, bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kemudian kita mengotorinya. Jangan sampai kemudian kita menodainya dengan noda-noda yang akan menggelincirkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih sebenarnya iman ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan jelas dan gamblang sekali. Meskipun ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan gambaran yang konkret. Sebagaimana lanjutan dari ayat yang dibaca oleh Imam tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah menyebutkannya khutbahnya syaitan nanti di yaumil qiyamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa itu iman. Di mana syaitan nanti akan berkhutbah. Dan ini juga yang satu hal yang mesti kita cermati. Karena antara tabi wal matbu', antara yang mengikuti dan yang diikuti, ini akan berseteru nanti di yaumil qiyamah. Akan bermusuhan. Tidak lagi ada penolong, tidak lagi ada yang membelanya. Berseteru. Dan ini diulang-ulang di beberapa ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita harus melihat siapa yang kita ikuti. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan istabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabi'u wa ra'u al-'adaba wa taqatta'a bihim al-asbab. Ketika orang-orang yang diikuti, mereka berlepas diri dari yang mengikutinya. Istabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabi'u wa ra'u al-'adab, dan mereka telah melihat siksaan. Wa taqatta'a bihimul asbab, sudah tidak ada lagi, terputus pada mereka ini sebabnya. Tatkala orang-orang yang mengikuti mengatakan wa qala alladziina tabi'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, mereka mengatakan seandainya kami diberi hidup kembali. Dan ini mustahil. Law anna lana karratan fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka cuci tangan pada kami sekarang ini. Kama tabarra'u minna. Ini satu koreksi bagi kita, kepada siapa kita mengikuti. Kepada siapa kita mengambil qudwah, mengambil keteladanan. Juga pada ayat yang dibacakan oleh Imam tadi, ketika orang-orang yang lemah, mereka menuntut kepada orang-orang yang kuat dahulu di dunia, pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Inna kunna lakum taba'an, kami dahulu mengikuti kalian. Fahal antum mughluna anna min adabillahi min syai'. Sekarang apakah kalian bisa mencukupkan barang sedikit saja dari siksaan ini? Fahal antum mughluna anna min adabillahi min syai'. Bisakah kalian meringankan barang sedikit saja dari azab Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada kami? Apa jawab mereka? Qalu law hadaynaka inna kunna lakum taban fa antum mughluna anna min adabillahi syai'. Qalu, mereka mengatakan, seandainya kami mendapatkan hidayah, seandainya kami memberikan hidayah, la hadaynakum, pasti akan kami akan tunjukkan kalian. Seandainya kami di atas hidayah, maka kami pun juga akan menunjukkan kepada kalian. Sawa'un 'alaina ajzina am sabarna. Sekarang sama saja. Mau teriak, mau mengeluh, mau apa saja atau mau sabar, ma lana min mahiy. Tidak ada lagi jalan. Sawa'un 'alaina ajzina am sabarna ma lana min mahiy. Nah, setelah ini kemudian syaitan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Maka berkatalah syaitan tatkala perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Jujurnya di sini. Inna Allah wa'adakum ba'da al-haq. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku pun juga memberikan janji-janji kepada kalian. Aku pun juga memberikan iming-iming kepada kalian. Namun aku menyelisihi. Aku mengingkari. Fa'akhlaftukum. Aku mengingkari janji-janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, saya tidak punya kuasa apa-apa barang sedikit pun atas kalian. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Hanya saja aku dahulu mengajak kalian. Aku dahulu mengajak kalian fastajabtum li, kemudian kalian ternyata mengikuti aku. Ini penginggaran-penginggaran syaitan nanti di yaumil qiyamah. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum. Fala tadumun wa lumu anfusakum. Maka jangan mencela kepada saya. Jangan mencela kepadaku, kata syaitan. Wa lumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari dengan apa yang kalian sekutukan kepadaku dahulu ketika di dunia. Mengkufuri dengan apa yang kalian sekutukan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini jemaah hendaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Maka ini masih ada kesempatan. Masih ada umur yang Allah berikan kepada kita, mari untuk kita muhasabah. Sebelum habis ajar, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk benar-benar memanfaatkan waktu dan umur demi memperbaiki bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pada berikutnya, pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan kepada orang-orang mukmin yang mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa itu hakikat iman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa farruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Satu ayat yang azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita apa itu iman. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا. Tidakkan kau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, memberikan perumpamaan kalimah thayyibah, syajaratul iman, pohon iman ini, kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, seperti suatu pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibah asluha thabit, yang batangnya kokoh menancap ke perut bumi. Wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin min rabbiha, yang memberikan buah setiap saat dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa ta'ala buat perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia agar mereka mau berpikir, agar mereka mau sadar, mau ingat. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan apa itu iman. Syajarah thayyibah, seperti satu pohon yang baik. Yang pertama kita tahu apa itu pohon. Dengan sekian banyak unsurnya. Ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun-daunnya, dan juga ada buah. Dan kita juga paham, manakala memiliki satu tanaman yang indah di depan rumah kita, tentunya ketika kita menginginkan tanaman yang indah ini, tidak begitu saja kemudian ditanam. Pasti dan pasti akan selalu kita perhatikan. Siang dan malam senantiasa dijaga. Dijaga dari berbagai gangguan. Dijaga dari hal-hal yang akan merusaknya. Satu tanaman dambaan kita. Yang namanya tanaman ini juga bisa kita akan menyingkirkan dari rumput-rumputan yang mengganggunya. Atau kemudian juga kita akan pupuk dia, akan semprot dia, kita akan jaga dengan baik. Dirawat dengan baik. Karena ternyata tanaman ini pun juga tidak bisa aman dari berbagai gangguan. Dimana penyakit-penyakit bisa saja mengancam dari semua sisinya. Bisa dari akarnya, bisa dari batangnya, binatang pengerat pun juga siap. Kemudian bisa dari dahannya atau ranting-rantingnya, benalu pun juga demikian siap mengancam. Demikian pula saat berbuah. Serangga-serangga, burung-burung, dan bahkan manusianya pula. Jemaah hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah iman. Itulah iman yang bisa saja terganggu dari banyak sisi, manakala kita tidak perhatikan siang dan malam kita. Sebagaimana terganggunya satu tanaman ini. Ya, kalau kemudian menimpa hanya pada batang-batangnya, masih berdiri kokoh batangnya, dan masih itu dikatakan sebuah pohon. Meskipun mungkin daunnya sudah rontok semuanya, namun masih batangnya masih berdiri kokoh. Ini masih dikatakan pohon. Ketika kita korek kulitnya, oh ternyata masih basah, ya. Walhamdulillah ini masih. Namun juga bisa jadi ketika penyakit itu muncul dari akar, kemudian bisa kena angin dan ambruk. Seperti itulah iman. Bisa rimbun indah dan kemudian memberikan buah setiap saat. Bisa pula hanya sekedar sebuah batang saja. Bahkan ini batang pun tinggal, pokoknya tinggal pendek saja. Oh, itu batang pohon mangga, masih disebut sebagai batang pohon mangga. Dan ini masih mending. Namun kalau kemudian dari akarnya sudah tumbang, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai ini sudah jadi kayu bakar. Tidak lagi sebagai batang pohon. Seperti itulah jemaah gunakan yang jemaah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, itulah iman. Yang bisa merusak. Dari cabang-cabang imannya dan bahkan bisa merusak kepada batang imannya, aslul iman, pokok keimanannya bisa hancur, bisa hilang. Dan inilah iman bisa pasang surut. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, akan bisa bertambah terus, berkembang indah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan berkurang dengan kemaksiatan kita, kemungkaran-kemungkaran yang kita jalani. Nasallahu alaihi wa sallam. Ini iman. Gambaran yang sangat konkret dan jelaskan. Oh, benar-benar kita perhatikan. Kalau keadaannya seperti satu batang pohon ini, siapa yang bisa merasa aman? Boleh jadi gangguan-gangguan siap mengancam di semua ini, di semua sisinya. Maka inilah yang harus senantiasa kita jaga. Kita pupuk dan juga senantiasa kita perhatikan siang dan malam kita, untuk benar-benar jangan sampai terkontaminasi dengan apapun, agar pohon ini bisa tumbuh dengan indah dan kemudian bisa memberikan buah dengan amalan-amalan yang saleh setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ringan bagi kita untuk menjalankan ketaatan kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini iman yang memiliki banyak cabang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman ini bidah wa sab'una syu'bah, 70 sekian cabang. Yang paling ringan adalah imafatul adha 'anil thariq. Yang paling ringan dari cabang-cabang iman ini adalah membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Duri atau apa saja, bagian dari iman. Wa'ala, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Untuk jangan kita kotori, jangan kita nudai. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah merupakan satu cabang dari cabang-cabang iman. Jemaah gunakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau cabang-cabangnya terganggu namun batangnya masih ada, ini masih lebih, sekali lagi masih lebih, masih dikatakan iman, masih ada harapan untuk mendapatkan rasa aman yang mutlak. Namun kalau batangnya sudah rontok, sudah gugur, ambruk, tumbang, maka ini yang mengenaskan. Nasrullah s.a.w. Karena sekali lagi, sebagaimana pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka akan semakin kencang angin itu bertiup. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ujian-ujiannya pun juga semakin berat. Sesuatu hal yang pasti. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, ahasiban nas wa yusraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup dia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian tidak akan difitnah, tidak akan diuji, tidak diperintah, dan juga tidak ada larangan? Perintah dan larangan juga merupakan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablikum wala ya'lamanna alladziina shadaqu wala ya'lamanna alkaadibi. Maka sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Sampai jelas siapakah orang-orangnya jujur keimanannya dari siapa mereka yang dusta keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah iman yang benar-benar harus senantiasa kita jaga. Bagaimana kalau kita bisa merasakan nikmatnya iman? Jangan sampai kemudian kita kufur. Bahkan mestinya kita terus berusaha untuk bisa merasakan nikmatnya iman. Jangan sekali-kali kita nodai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka senantiasa dalam petunjuk. Dijelaskan oleh para mufassirin, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zalimnya ada tiga macam. Yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah merupakan kezaliman yang besar. Kemudian zalim yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Dan ini pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kezaliman ini pun juga akan berbahaya. Meskipun masih ada harapan kalau kita bisa aman dari yang pertama, dari kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ini aman, ini pun juga akan masih ada rasa aman, masih ada jaminan, masih ada harapan untuk mendapatkan rasa aman yang mutlak, aman dari kekal di neraka. Meskipun kemudian kezaliman yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai toh kepada orang kafir sekalipun Islam tidak membolehkan berbuat kezaliman, lebih lagi kepada saudaranya sendiri, sesama kaum muslimin. Karena kezaliman di sini Rasulullah mengatakan azzul zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tawalaw. Wahai hamba-hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian adalah haram. Fala tawalamu, maka jangan saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman itu, apapun itu. Baik itu hissi atau ma'nawi. Baik itu sesuatu yang konkret, artinya jelas berupa perbuatan, atau sekedar isyarat. Hammaz wa lammaz, dengan perbuatan atau dengan isyarat. Jangan. Karena ini pun juga akan menyebabkan kebangkrutan seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada druna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut dari kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta sama sekali, habis-habisan. Itu yang dipahami oleh para sahabat, bagaimana itu yang dipahami oleh kita juga seperti itu. Namun kata Rasulullah SAW, dia bangkrut kalau di dunia masih bisa teriak, masih bisa minta tolong kepada saudara, kawan, sahabat, tetangga, masih bisa. Namun kata Rasulullah SAW, hakikat orang yang bangkrut, innal muflis man yati yawmal qiyamati bihasanatihi. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang di yaumil qiyamah nanti dengan seluruh kebaikannya. Dengan semua kebaikannya. Bi salatihi wa qiyamihi wa zakatihi wa hajjih. Dengan pahala salatnya, hajinya, zakatnya, semua kebaikannya. Namun apa? Faqad syatama hadza. Dia telah mencela, ngejek kepada si fulan. Orang ini telah diejek. Wa akhadha mala hadza, juga telah mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Wa daraba hadza, juga pernah memukul si fulan ini. Wa sabaka dama hadza, bahkan telah pernah mengalirkan darah si fulan. Kemudian dibagi-bagikan. Kebaikan-kebaikannya ini untuk menebus. Hadza min hasanati wa hadza min hasanati, semua untuk menebus dari kezaliman yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Zalim kepada manusia bukan masalah yang ringan. Jamaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian tatkala tinggal tidak tersisa lagi kebaikan-kebaikannya, amal-amal solehnya tidak lagi didapatkannya, sudah dibagi-bagi, ternyata masih ada kezaliman yang belum ditebusnya. Maka kemudian dilemparkan keburukan orang yang dizalimi itu kepada dirinya, kemudian dilemparkan ke dalam jahanam. Nasrullah al-Ma'ati, ini bangkrut. Maka ini bangkrut yang kedua. Kedzaliman kepada manusia. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Manakala bisa aman dari yang pertama, aman dari yang kedua, selamat dari kedzaliman yang pertama, selamat pula dari kedzaliman yang kedua. Tidak pernah mengganggu orang. Karena namanya mengganggu ini, Allah Subhanahu wa taala apalagi menfitnah. Allah Subhanahu wa taala yang membelanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengancamnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus senantiasa kita waspada, introspeksi dan menjaga diri kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketakutan yang luar biasa, maka apa kemudian kita merasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan para sahabatnya dan mengumumkan kepada para sahabatnya, kalau ada yang pernah dizalimi oleh diri beliau alaihi salatu wassalam, sampaikan sekarang juga, ayo, supaya minta tuntutan sekarang juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat semuanya hening, terdiam semuanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan itu. Siapa yang pernah merasa saya zalimi, ayo maju untuk meminta tebusannya. Dan jangan memintanya nanti di yaumil qiyamah. Kemudian sahabat Ukasa bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Tegang. Langsung sahabat semuanya tegang. "Saya akan meminta tuntutan." Para sahabat semuanya tegang. Dan mereka semuanya menawarkan diri, biar dirinya. "Jangan Rasulullah." Dan ketika mengatakan itu, sudah tegang. Tambah lagi. Sahabat Ukasa bin Mihsan ini meminta Rasulullah untuk membuka perutnya. Karena dulu pernah disakiti perutnya. Merasa seperti itu. Tambah tegang lagi. Ketika Rasulullah SAW membuka perutnya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah itu sahabat Ibn Mas'ud kemudian mencium perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai tebusannya. Jadi dia diinginkan saat terakhir bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya di sini adalah kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takutnya luar biasa dengan kezaliman yang pernah dilakukannya, jika itu sengaja ataupun tidak sengaja. Akankah kemudian kita merasa aman? Akankah kita kemudian merasa terbebas dari berbuat kezaliman? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kezaliman yang kedua. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak sekali mengingatkan untuk jangan kemudian kita berbuat kezaliman kepada siapapun, lingkup kecil, kepada anak istri, jangan sampai berbuat kezaliman kepada mereka, kerabat, demikian pula tetangga. Karena Rasulullah bahkan mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat kaget, "Ya man ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak beriman?" Rasulullah mengatakan, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah." Orang-orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Orang-orang yang tidak aman dari gangguannya, orang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Maka di zaman belakang Allah Subhanahu wa ta'ala mengganggu kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW pernah dilaporkan kepada beliau seorang wanita yang dia selalu qiyamul lail, selalu berpuasa di siang hari, dan kemudian juga bersedekah, namun lisannya selalu mengganggu kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La khaira fiha hiya finnah." Tidak ada kebaikan padanya, dia itu di neraka. Padahal salat, puasa, hak-hak Allah Subhanahu wa taala ditunaikan, namun selalu mengganggu kepada orang lain dengan lisannya. Ini zalim. Yang tentunya akan menodai kepada keimanan kita. Kemudian yang ketiganya jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala adalah zalim kepada diri kita sendiri dengan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan yang kita lakukan. Ini tentunya tidak ada yang bisa aman dari kezaliman kepada diri sendiri. Baik itu tafrid atau ifrat, menggambangkan atau kelewatan dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga bagian dari kezaliman. Maka manakala bisa terbebas dari kezaliman tiga-tiganya ini, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang aman, mendapatkan rasa aman yang sempurna, aman dari merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala, aman dari neraka. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan di dunia mereka senantiasa dalam petunjuk, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah. Ini orang-orang beriman yang tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, demikian zalim kepada dirinya sendiri. Maka ia akan mendapatkan rasa aman yang sempurna. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tentunya menjadi perhatian bagi kita, ini iman. Akankah kemudian pohon iman yang kita tanam dalam hati kita, kita kotori? Di sinilah pentingnya untuk kita mengkaji, menelaah. Yang pertama, dari perkara-perkara yang akan menodai kepada akidah kita, berbagai kesyirikan dengan bentuk dan model yang sekian macam, khurafat, klenik, dan lain sebagainya, yang harus senantiasa kita menjaga diri dari hal-hal yang akan mengotori kepada akidah kita. Maka jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita bisa aman, tidak mengotori kezaliman kepada Allah, kalau tidak mengotori keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita tidak dikotori dengan kesyirikan, ada harapan. Masih ada harapan yang besar. Harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau harapan untuk kemudian bisa diselamatkan, untuk tidak dikekalkan dalam neraka jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk menghukumnya. Dan karena dosa syirik ini kalau sampai terbawa mati, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka manakala kita bisa aman, bisa selamat dari yang pertama, dan tidak bisa selamat dari yang kedua dan ketiganya, ini adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan mengampuni kita dan terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan menyiksanya dan membersihkannya di dalam neraka dari dosa-dosa dilakukannya, namun kemudian akan diangkat dan tidak dikekalkan di dalamnya. Bagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang sangat banyak. Maka ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, itulah keinginan, keimanan kita untuk benar-benar kita menjaga dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kotori dengan kesyirikan. Ini yang pertama dan ini pokok pertama dan utama yang harus senantiasa menjadikan perhatian kita. Jangan sampai kemudian kita mudah dengan kesyirikan. Adapun yang kedua dan ketiga, ini terkadang kita tidak bisa aman. Karena hal itu terkadang kita lakukan dengan tanpa kita sadar, sengaja atau tidak sengaja sering kita lakukan itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan ini. Namun tentunya tidak bisa. Dan kadang-kadang, bukan kadang, banyak yang kita lupa. Banyak yang kita lupa kalau pernah melakukan hal-hal yang itu akan menyengsarakan diri kita sendiri. Jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah permasalahan yang pokok, bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari kezaliman, menyelamatkan keimanan kita, tanaman yang kita tanam ini, agar tetap itu dikatakan sebagai sebuah tanaman, untuk kemudian kita tumbuh kembangkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan inilah insyaallah Allah taala akan menumbuh kembangkan dari tanaman iman yang kita tanam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal baik ataupun yang buruk sekecil apapun akan dilihat ini. Gimana dengan Allah Subhanahu wa Taala? Mudah-mudahan satu ayat yang mulia ini memberikan koreksi kepada kita sebelum kita mengoreksi yang lain, untuk kita senantiasa mengaudit, untuk kita senantiasa menghitung kepada apa yang kita lakukan dan kita jalani dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah taala kita lanjutkan pada isya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu taala ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul ijtima' wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، sedikit kita melanjutkan pembahasan kita dari permasalahan iman ini, di mana kita memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala ini untuk benar-benar menjadikan kita hati-hati bagaimana upaya kita untuk bisa menjaga dari kezaliman. Tiga hal kezaliman ini agar kita bisa meraih dari apa yang menjadi cita-cita kita, terbebaskan dari siksaan api neraka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Karena manakala dosa syirik ini masih terbawa sampai meninggal, maka ini sekali lagi tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kemudian kita bisa aman, bisa selamat dari yang pertama ini, kalau toh kemudian ada dari dosa-dosa kezaliman yang kedua dan ketiga, ini pun masih ada rasa, masih ada harapan untuk mendapatkan rasa aman yang mutlak, aman dari dikekalkan dalam neraka. Atau bahkan juga jika Allah Subhanahu wa Taala menghendaki, Allah akan mengampuninya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Ya ibadi, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya ثُمَّ لَقِيْتَنِ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةً. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَةً, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hal ini jelas menunjukkan keutamaan daripada kalimat tauhid, keutamaan dari syajaratul iman, pohon iman yang kita tanam dalam hati kita jangan dikotori. Jangan dikotori. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para pelaku dosa besar nanti di yaumil qiyamah adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Jika Allah Subhanahu wa Taala menghendaki, Allah akan mengampuni, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya dahulu dalam neraka kemudian diangkat. Sebagaimana hadis tadi yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlul nari an-nar." Ketika penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga yang memang mereka penduduknya. Semoga kita termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi penghuninya dan penduduknya. Dan ketika penduduk neraka yang mereka memang penduduknya telah masuk ke dalam neraka, نسأل الله السلام العافية، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman." Keluarkan dari neraka ini orang-orang yang masih ada dalam hatinya setitik dari keimanan yang tidak dikotori dengan kesyirikan ini. Keluarkan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada setitik keimanan. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pohonnya masih ada, asrul iman, pokok imannya masih ada. Hanya kemudian tidak berbuah. Cabangnya mungkin hilang. Namun masih dikatakan sebagai pohon, asrul iman masih ada. Maka kemudian diangkat dari neraka ini yang dikatakan dengan jahannamiyun. Mereka lah orang-orang yang paling akhir masuk ke dalam surga dari ahlul iman. Dikatakan dengan jahannamiyun. Kemudian diangkat dalam keadaan sudah jadi faham, jadi panggang, sudah tidak bisa dikenali lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah, dalam sungai hayah, sungai kehidupan di depan surga Firdaus. Kemudian diangkat dan dikatakan kahibbi hamilis sayl, kemudian merekah, tumbuh seperti biji-bijian yang terbawa banjir. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih ada harapan untuk mendapatkan rasa aman yang mutlak. Maka tentunya kita menginginkan yang lebih baik. Bagaimana bisa merasakan nikmatnya iman? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menginginkan merasakan manisnya iman pun juga bersyarat. Rasulullah dalam hadisnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang barang siapa ada padanya tiga perkara ini akan merasakan halawatul iman, akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tendensi yang lain, bukan karena jasa, bukan karena yang lainnya. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya, wa an yakrahan ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Dia benci untuk dikembalikan kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, seperti bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mendapatkan, menunaikan tiga perkara ini akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ternyata juga kalau melihat kepada syarat-syarat ini berat. Syarat yang pertama saja berat untuk menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Dan ini seharusnya dan semestinya seorang mukmin seperti itu, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Ini yang menjadi koreksi bagi kita, sudahkah kita mendahulukan cintanya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengalahkan hasrat keinginan hawa nafsu kita? Sudahkah kecintaan kita kepada anak dan istri tunduk di hadapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian pula kepada yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan kita. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna hatta." Dalam beberapa hadis ini tentunya juga jadi koreksi bagi kita, benar-benar harus mengikuti kepada apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai keinginannya mengikuti apa yang aku datang dengannya. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya dan manusia semuanya. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan-kesempurnaan iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang kepada saudaranya untuk berbuat baik kepada saudaranya sebagaimana dia juga senang untuk saudaranya itu berbuat baik kepada dirinya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah, demi Allah, bahwa tidak ada yang lebih aku cintai kepada dirimu selain diriku, yang mendahulukan cintanya kepada cinta kepada dirinya daripada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak demikian wahai Umar, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Kemudian Umar pun mengatakan, wal'an la anta habbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah baru mengatakan, al'ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru dikatakan dengan cinta yang sebenarnya. Masyarakat muslimin, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesempurnaan iman kita untuk bagaimana kita bisa senantiasa menumbuh kembangkan keimanan kita. Sekali lagi, jangan sampai kemudian kita kotori dengan hal-hal yang merusak kepada keimanan kita, menodai kepada keimanan kita. Syarat yang pertama ternyata juga berat. Ayyakunallahu wa rasulah habba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Satu perkara yang hendaknya kita senantiasa muhasabah, muraqabah setiap saat. Karena ini urusannya urusan hati, masalah cinta. Perkara cinta ini masalah hati yang bisa saja seseorang itu kemudian berbolak-balik. Maka ini harus senantiasa kita muraqabah, mengawasi kepada hati kita untuk benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita kedepankan, kita dahulukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi war rasuli wattaqullah. Di awal surat Al-Hujurat, wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali mendahului Allah dan Rasulnya. la tuqaddimu baina yaday Allah wa Rasul. Jangan sekali-kali mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini juga harus senantiasa kita mengawasi dalam setiap gerak-gerik kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan adalah mendahului dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tatkala ketika kita menjalankannya tidak dengan tuntunan. Untuk kita senantiasa mengawasinya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah iman. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita suatu hal yang demikian konkret dan jelas. Untuk benar-benar kita menjaga keimanan kita melebihi dari penjagaan kepada diri kita sendiri, kepada jasad kita sendiri. Maka ini yang harus senantiasa ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian ternodai dari keimanan kita, terkena musibah. Manakala iman ini sudah kena musibah, la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu salam al-afiyah. Ini tentunya sangat mengerikan. Manakala iman sudah mulai terkontaminasi. Apalagi masa-masa kita sekarang ini, banyak yang menawarkan syubhat, banyak yang menawarkan berbagai kerancuan-kerancuan dari orang-orang yang notabene-nya mereka adalah berdiri di tengah-tengah kaum muslimin, membuat kerancuan-kerancuan dengan pemikiran-pemikiran sesatnya. Ya tentunya hal ini menjadikan kita lebih waspada. Banyak setan-setan dari bangsa manusia, banyak musang-musang yang berbulu ayam yang harus senantiasa kita waspada. Musang-musang berbulu ayam siap mengancam kepada abnaul muslimin, siap mengganggu untuk kemudian menyambar keimanan kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran rusaknya. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang tentunya menjadikan kita lebih koreksi. Meskipun yang mengatakan adalah seorang doktor, profesor sekalipun. Dan ini yang mengatakan orang-orang seperti itu yang notabene-nya tingkat akademisnya adalah demikian tingginya, namun tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak. Satu fenomena yang mengenaskan sekali. Oh, tes. Para sarjana-sarjana kaum muslimin. Ini mengenaskan sekali. Mereka banyak tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya di mana Allah, jawabannya sudah macam-macam. Jawabannya sudah bermacam-macam. Satu pengalaman kita pernah di Solo, ketika mau merekrut guru dan karyawan, kita buka secara umum. Dan waktu itu yang daftar hampir 100 orang, hampir 100-an orang. Kemudian kita adakan ada seleksi tertulis, ada ujian tertulis, dan soal yang pertama adalah aina Allah. Soal pertama itu di mana Allah. Dari sekian banyak orang, lebih dari 3/4 jawabannya tidak karu-karuan. Saya waktu itu mengoreksi, ngelus dadanya. Seperti ini, padahal rata-rata mereka S1, sarjana semua. Sekian tahun mereka belajar, tidak kenal Allah. Macam-macam jawabannya. Allah di mana-mana katanya, Allah di hati orang yang soleh, orang tidak karu-karuan.